Teringat saat manis kita, penuh canda tawa bahagia. Mengapa engkau mulai ragu seperti ini? Jika ku harus melupakanmu, tak mampu karena begitu besar cintaku kepadamu. Jadi biarkanlah aku mencintaimu di dalam hati. Marilah kita iman lagi, tujuan di jalan kita ini. Mungkin ada kesempatan untuk kembali lagi. Jika ku harus melupakanmu, tak mampu karena begitu besar cintaku kepadamu. Jadi biarkanlah aku mencintaimu di dalam hati. Dan keraguan bukanlah alasan untuk menudahi segala yang telah kita lalui. Jadi ingatlah kembali apa yang telah kita miliki. Cintaku kepadamu, jadi biarkanlah aku mencintaimu di dalam hatiku. Oh, dan keraguan bukanlah alasan untuk menyudahi segala yang lagi.